bocah asli dari kota Udang Sidoarjo, sudah cantik, bahenol, suaranya merdu lagi ya. Meledos ya ayah ya. Meledos. Ada Ramayana, ada Perdana Rekod Surabaya. Siapa dia kalau bukan Arlida Putri Nyupalapa. Selamat siang SMP Indonesia.